Yuk. Oke, spesial buat kamu yang suka Samhain Community. Maju. Polisi, polisi, polisi tangan ya dong. Polisi, polisi, polisi. Spesial untuk semuanya Bapak keamanan yang sedang bertugas. Selamat bertugas Pak ya. Kacamata hitam bergaya siap pirikop, siap pirikop, siap pirikop, loncat. Berantem tanpa kriminalitas, melayani ikat tulus luasan tanpa batas. Melawan panas mengatur ruwetnya lalu lintas. Cita-citaku menjadi polisi. Waktu-waktu kecil mamaku bertanya. Diana, maju dong. Maju dong. Siap tangannya diangkat semuanya. Yayo! Yayo! Yeay! Ayo! Para! Tidak lupa! Jangan rompi-rompi tangan di kanan kiri. Batu baca kacamata hitam bergaya siap pirikop. Siap pirikop, siap pirikop, siap pirikop. Loncat tinggi, berantas tuntas kriminalitas. Melayani ikat tulus luasan tanpa batas. Melawan panas mengatur rumitnya lalu lintas. Cita-citaku menjadi polisi. Waktu-waktu kecil mamaku bertanya. Polisi, polisi, polisi, oh, oh, oh, oh, oh. Polisi sudah. Di sini cita-citanya jadi apa, Mas? Kamu pengennya jadi polisi apa pencuri, Mas? Jadi bojomu.